بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan Ar-ruhbanu minan nasara yata'abbaduna al-layla wal-nahara wa yabkuna. Para ahli ibadah dari kalangan orang-orang Nasara, mereka beribadah malam dan siang dan menangis. Walakin yaquluna al-Masih ibn Allah. Akan tetapi mereka mengatakan al-Masih anak Allah. Au inna Allah huwa al-Masih ibn Maryam. Atau bahwasanya Allah dialah al-Masih bin Maryam. Au thalithu thalathatin. Atau Allah Azza wa Jal adalah salah satu dari tiga sesembahan. Wahum yabkuna wa yata'abbaduna wa la yanfa'uhum hadha. Dan mereka menangis, mereka beribadah, dan ini tidak bermanfaat bagi mereka. لأنهم ما أخلصوا العبادة لله عز وجل. Karena sesungguhnya mereka tidaklah memurnikan ibadah hanya bagi Allah Azza wa Jalla. فمثلهم عباد القبور اليوم. Maka semisal dengan mereka adalah para penyembah kubur hari ini. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan الإسلام الصحيح غريب اليوم. Islam yang benar asing pada hari ini. أما الإسلام المدعى فَالْمُسْلِمُونَ الْيَوْمَ يَزِيدُونَ عَلَى الْمِلْيَارِ. Adapun Islam yang diklaim, yang diaku-aku, maka kaum muslimin pada hari ini berjumlah lebih dari 1 miliar. Walakin al-Islamu sahihu gharibun. Akan tetapi Islam yang benar asing. Idh law kana hadzal milyaru Islamuhum sahihun lam yaqif amamahum ahadun minal alami. Karena seandainya jumlah 1 miliar ini Islam mereka benar, tentunya tidak ada seorang pun dari alam ini yang akan berdiri di hadapan mereka. Yaitu tidak ada seorang pun yang akan berani melawan mereka. Falyahudul ladhina hum ikhwanul qiradati wal khanaziri الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة الآن هم مسيطرون على بلاد المسلمين. Orang-orang Yahudi yang mereka adalah saudara-saudara kera-kera dan babi-babi yang ditimpakan kepada mereka kehinaan dan kemiskinan, sekarang ini mereka menguasai negeri-negeri kaum muslimin. والمسلمون الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر كان عددهم 310. Sementara kaum muslimin yang dahulu bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam di dalam perang Badr, jumlah mereka hanyalah 300 sekian belas. Wa madza sana'u? Apa yang mereka perbuat? Fas-sahabatu binisbati li ahli al-ardi kamhum? Para sahabah jika dibandingkan dengan penduduk bumi seluruhnya tatkala itu, berapa jumlah mereka? Wa ma'a hadha hum fatahu al-amsar wa asqatu Kisra wa Qaisar wa sadu al-alam kullahu. Dan bersamaan dengan ini mereka, para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, menaklukkan negeri-negeri, meruntuhkan, menjatuhkan Kisra dan Qaisar, pemimpin Persia dan Romawi, dan mereka memimpin alam seluruhnya. Kenapa? Li'annahum muslimun al-islam as-sahiha. Karena sesungguhnya mereka adalah kaum muslimin dengan Islam yang benar. Ma huwa islamun iddi'a'iyun. Bukan semata-mata Islam yang diaku-aku. Fallaha Allah ya ikhwani. Maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah wahai saudaraku. Tamassaku bi asli dinikum. Al-afu minkum. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, fallaha Allah ya ikhwani. Maka bertakwalah kalian kepada Allah wahai saudara-saudaraku. Tamassaku bi asli dinikum. Berpegang teguhlah kalian dengan pokok agama kalian, yaitu aqidah. Wa awwalihi wa akhirihi. Dan berpegang teguhlah dengan awal dan akhir dari agama kalian, yaitu berpegang teguhlah dengan seluruh agama kalian. Wa ussuhu wa ra'suhu syahadatu an la ilaha illallah. Dan fondasi agama kalian serta inti agama kalian adalah syahadat la ilaha illallah. Wa'rifu ma'naha. Ketahuilah maknanya. Wa'ahibbuha. Wa'ahibbu ahlaha. Cintailah syahadat la ilaha illallah. Dan cintailah orang-orang yang berpegang teguh dengannya. Waj'aluhum ikhwanakum walau kanu ba'idina. Dan jadikanlah orang-orang yang berpegang teguh dengan la ilaha illallah saudara-saudara kalian meskipun mereka jauh. Waqfuru bit-tawaghiti. Dan kufurilah para tagut. Wa'aduhum wa abghiduhum. Musuhilah mereka, bencilah mereka. Wa abghidu man ahabbahum aw jadala anhum aw lam yukaffirhum. Dan bencilah orang-orang yang mencintai para taghut atau mendebat dalam rangka membela mereka atau tidak mengkafirkan mereka para taghut. Au qala ma alayya minhum. Au qala ma kallafani Allahu bihim. Atau orang yang mengatakan, aku tidak memiliki tanggung jawab terhadap mereka. Atau mengatakan, Allah Azza wa Jal tidaklah membebaniku sesuatu pun tentang mereka. Yaitu para taghut. Dan yang dimaksud dengan para taghut di sini adalah orang-orang kafir. Faqad kadzaba hadza 'ala Allah wa iftara. Maka sungguh orang ini dia telah berdusta atas nama Allah dan mengada-adakan kedustaan. Faqad kallafahu Allah ta'ala bihim. Karena sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah membebaninya syariat tentang mereka, orang-orang kafir. Waftarada 'alaihi al-kufra bihim wal bara'ata minhum walau kanu ikhwanahum wa auladahum. Dan Allah Azza wa Jal telah mewajibkan untuk mengkufuri mereka, para taghut. Berlepas diri dari mereka. Walaupun mereka, para taghut tersebut, adalah saudara-saudara mereka, yaitu saudara dalam hal kekerabatan, dan anak-anak mereka sendiri. Fallaha Allah ya ikhwani. Maka bertakwalah kalian kepada Allah wahai saudara-saudaraku. Tamassaku bidzalika la'allakum talqawna rabbakum wa antum la tusyrikuna bihi syai'an. Berpegang teguhlah dengannya. Semoga kalian berjumpa dengan Rabb kalian dalam keadaan kalian tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Allahumma tawaffana muslimina wa alhiqna bis salihina. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan muslim dan gabungkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Amin. ولنختم الكلام بآية ذكرها الله تعالى في كتابه تبين لك أن كفر المشركين من أهل زماننا أعظم من كفر الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan hendaklah kita akhiri pembahasan ini dengan sebuah ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya yang menjelaskan kepadamu bahwasanya kekafiran orang-orang musyrik dari kalangan orang-orang di zaman kita lebih besar daripada kekafiran orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.